Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Subhanallahi rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab tauhid. Kita sampai ke bab yang ke-8. Berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, bab ma jaa fi ruqa wa tamaim, bab apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ar-ruqa, masalah ruqyah, dan masalah tamimah. Qul rahiman rahimakumullah. Bab ini terkait dengan bab sebelumnya. Di bab yang ke-7 beliau rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, babu min asyik, bab termasuk syirik adalah lumsul halqah wal haid, memakai gelang-gelang, benang-benang, wa nahwihi ma, dan semisal keduanya, li rafi'il bala au daf'ih, untuk menolak bala, untuk mengangkat bala, menghilangkan bala atau menolaknya. Dalam bab yang ke-8 beliau rahimahullahu secara khusus menyebutkan terkait dengan masalah tamimah. Bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Bab terkait dengan masalah ruqyah dan tamimah. Tamimah sesuatu yang digantungkan pada seseorang atau pada hewan atau yang lainnya tadi untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Ada satu faedah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang perlu kita ambil. Di bab yang ke-7 rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin rahimahullah dengan tegas menghukumi, kata beliau rahimahullahu taala, bab min asyirki, termasuk syirik, seorang memakai benang-benang dan semisalnya untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Dalam bab ini beliau rahimahullahu taala menyebutkan dengan bab ma jaa fi ruqa wa tamaim, tidak menyebutkan dengan bab min syirik ruqa wa tamaim. Kata Syaikhul Fauzan hafizahullahu taala, yang pertama ini menunjukkan sangat dalamnya pemahaman beliau rahimahullahu taala fikih beliau. Di bab yang ke-7 tegas menyatakan itu syirik karena ada nas. Di bab yang ke-8 ini karena ada tafsir ruqyah, ada yang boleh, ada yang syirik. Tamimah ada yang sepakat para ulama menyatakan itu syirik, dan ada yang mereka perselisihkan kalau ternyata yang digantungkan adalah Al-Quran, Mushaf. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab dengan menyatakan bab maja'a firruqa wa tamai. Sekali lagi, ini menunjukkan diqqatu fiqhihi rahimahullahu ta'ala, dalamnya pemahaman beliau, fikih beliau rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, untuk kita para syabab, kita para talabatul ilmi, beliau rahimahullahu ta'ala membimbing untuk jangan seorang muslim, seorang talibul ilmi gampang-gampang memponis. Iya. Wara' untuk menghukumi sesuatu, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada sesuatu rincian, ada satu pembahasan, ada yang boleh, yang tidak boleh, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat para ulama. Iya, maka beliau rahimahullah telah membimbing kita untuk wara', iya, menyebutkan dengan bab maja'a firruqa wa tamaim. Kemudian hukumnya, iya, akan gue sebutkan nas-nas yang kemudian darinya kita akan dapatkan mana yang boleh dan mana tidak boleh, iya, mana yang syirik dan mana yang tidak syirik, iya, mana yang haram dan mana yang disepakati para ulama tidak boleh. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang pertama hadis Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa arsala rasulan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sebagai utusan untuk menyatakan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'a. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada utusan tersebut adalah alla yabqayanna, jangan sampai ada tersisa fi raqabati ba'ir, dalam leher, pada leher unta, qiladatun, qiladah ini kalung-kalung yang dikalungkan di leher, min watarin, watar itu tali busur, watar tali busur, au qiladatun, atau kalung dari apapun yang dilengkar dan dilingkarkan, dikalungkan di leher unta, illa quti'at, kecuali ya diperintah untuk diputus, ya dihilangkan dari leher-leher unta tersebut. Abu Bashir radhiyallahu anhu disebutkan beliau seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan kunyahnya Abu Bashir, dan kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala walam yu'raf lahu ismun kama qala Ibnu Abi Bar rahimahullahu taala, dan tidak diketahui siapa nama beliau, masyhur dengan kunyah Abu Bashir Adapun siapa namanya, berkata Ibn Abilbar rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Abilbar, lam yu'raf lahu ismun. Iya, tidak ketahui siapa nama beliau rahim radhiyallahu anhu. Kata beliau, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar. Safar itu yakni mufaraqah, seorang meninggalkan mahalil iqamah, seorang meninggalkan tempat tinggalnya, safar. Sebelumnya rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, summiya as-safaru safaran. Dikatakan safar itu dengan kata safar, li amrain, karena dua hal. Yang pertama adalah hissi, yang kedua ma'nawi. Yang pertama hissi, dikatakan safar itu safar, ya karena seorang yakhruj min baladi. Ya, dia keluar dari negerinya, meninggalkan tempat tinggalnya ke negeri lain, yang sudah kita tahu dalam kitab-kitab fikih, ya khilaf para ulama, berapa jarak safar, apakah ada jaraknya, apakah ada waktunya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menguatkan yang sahih, ada beliau berdua, pendapat para ulama yang menyatakan safar, ya kembali kepada uruf. Tidak ada batasan jarak dan tidak ada batasan waktu. Kembali kepada uruf. Yang kedua, sumya safaru safaran li amrin ma'nawi, karena perkara ma'nawi. Ya, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena as-safar itu yusfir, yani yuzhir akhlaq rijal. Karena safar itu akan menampakkan akhlak masing-masing orang. Seorang ketika bersama temannya di negeri sendiri, di tempat mukimnya, di kampungnya, di kotanya, di kampung halamannya, iya mungkin terlihat dermawan, terlihat iya perhatian kepada yang lain, iya terlihat bagaimana kelembutannya. Demikian bila rahimana rahimakumullah, ketika sedang jalan bersama safar ke negeri yang jauh, iya entah mungkin sedang umrah atau mungkin daurah ke tempat yang jauh, bepergian jauh safar, yadhhar, iya akan nampak akhlak aslinya. Iya, ternyata yang dulu yang biasanya di negerinya, di kampungnya, senang bekerja sama, iya, pas sedang umroh, pas sedang daurah jauh, ternyata dia senang sendiri. Kalau di rumah, di kampungnya, bersama-sama sepertinya, seorang ini lembut tutur katanya, santun, iya, tapi ketika safar, bepergian, capek, bersama teman, gampang meledak. Gampang mengucapkan kalimat-kalimat kasar. Iya, gampang marah. Ini amrun ma'nawi. Dikatakan safar, safar. Iya, karena yusfiru, ay yudhiru akhlaq rijal. Akan menampakkan akhlak masing-masing kita. Iya, sebaliknya, subhanallah, yang ketika di negerinya, di kampungnya, karena mungkin ada yang lain terlihat biasa saja, ya tidak dermawan. Namun ketika sedang safar bersama yang lain, bersama temannya, ya nampak perhatian dia, nampak ya jud wal karam daripada dia, ya senang memberi, senang neraktir misalnya, Ini fadhilah rahiman rahimakumullah, safar. Kata beliau rahimahullahu taala, fa arsala rasulan. Dalam safar tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus satu orang utusan yang perintahnya untuk menghilangkan tamimah. Ini syahid yang ada, menghilangkan, memutuskan tamimah, kalung-kalung yang ada di leher unta yang diletakkan, dipakaikan dengan niatan untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Kata beliau, Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin, baik itu kalung dari tali busur atau kiladatun, kalung dari apapun yang diniatkan untuk menolak bala, menolak ain, menghilangkan bala, menolak penyakit, illa kutia, kecuali harus diputus, dihilangkan. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan kabirul kaum. Kabirul kaum, seorang tokoh di kaumnya, hendaknya dia yura'i ahwal kaumi, seorang pengasuh mahad, seorang yang mungkin disepuhkan di komunitasnya, seorang yang dituakan, hendaknya dia yura'i ahwal ikhwani kaumi, diperhatikan keadaan teman-temannya, keadaan orang-orang di bawah asuhannya, bimbingannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali di dalam jihadnya bertanya tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu pulang tidak ada, pulang tidak ada. Dalam salat jamaahnya. Demikian juga ketika ada kejadian-kejadian yang ada sekitar, beliau tahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yura'i ahwal ashabih. Beliau benar-benar memperhatikan keadaan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa annahu yajibu alaih, dan wajib atas seorang yang memiliki posisi sebagai kabirul kaum, tokoh masyarakat, ya, pengasuh di ma'had, sesepuh mungkin satu komunitas, yajibu alaihi ri'ayatuhum bima taqtadihi syari'ah, wajib membimbing mereka, menjaga mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka melihat mereka terjatuh ke dalam perbuatan haram, manahum, segera dicegah, diingkari. Wa idza ra'ahum tahawanu fi wajib, dan ketika kepada melihat mereka mengentengkan perkara-perkara wajib, maka segera ditegur, diingatkan, diingkari. Di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana keadaan yang ada, adanya onta-onta yang dipakaikan kalung untuk menolak bala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan segera diingkari, diputus, dihilangkan. Banyak hadis kejadian-kejadian di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam segera tahu dan segera mengingkarinya. Iya, kita ingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang memiliki hamba sahaya, Barirah, hendak menjual Barirah kepada Aisyah, karena beliau Barirah seorang yang diberi kesempatan untuk mukatabah, membebaskan dirinya, menebus dirinya, dan akhirnya beliau minta bantuan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hendak membantu Barirah membayar, menebus dirinya, ternyata si tuan ini mensyaratkan boleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha membebaskan Barirah, ya, tetapi walanya Barirah tetap untuk mereka, untuk tuannya yang mau menjualnya. Rasulullah SAW tahu, mendapatkan berita ini, ya, langsung mengingkari. Dan diantara faedah kita dapatkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillahi batil walau mi'ata syart. Semua syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pembeli penjual ketika melakukan jual beli, jika bertentangan dengan kitabullah, apabila bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala, batil, tidak berlaku. Iya, walaupun syarat yang diajukan tersebut yang tertulis 100 syarat, banyak syarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala liman a'taq. Karena yang namanya wala itu diberikan untuk yang membebaskannya. Iya. Qanabil rahiman rahimakumullah, di antara faedah di tadi juga. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, yajibu ala man yastati'u taghyir al-munkar bil yad an yughayyirahu bil yad. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, seorang yang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, dia punya kudrah, dia punya kuasa terhadap orang-orang di bawah kekuasaannya, bimbingannya, maka wajib dia ingkari dengan tangan. Suami mengingkari istrinya, ayah mengingkari anak-anaknya, seorang pengasuh di ma'had misalnya, terhadap orang-orang di bawah asuhannya, barang siapa yang bisa memiliki kudrah untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, maka ingkari dengan tangan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada utusannya untuk mengingkari dengan tangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dibiarkan ada khiladah, jangan dibiarkan ada kalung-kalung di onta-onta yang ada, kecuali diputus, dihilangkan. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara faedah di sini juga menunjukkan kepada rahimahullah ta'ala, fihi izalatul munkar. Disyaratkan menghilangkan kemungkaran-kemungkaran. Qala walasiyama idha kanal munkar fil aqidah. Fa inna izalatahu mutaakkidah. Apalagi kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila kemungkaran tersebut terkait dengan masalah aqidah, maka keharusan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut sangat-sangat ditekankan. Qul rahiman rahimakumullah. Adapun syahid sekali lagi terkait dengan hadis ini, atau terkait dengan masalah tamimah. Bab majaa fi ruqa wa tamaim. Ya, di sini terkait dengan tamimah. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghilangkan, mengingkari orang-orang yang memakai tamimah, memerintahkan untuk memutusnya, baik itu dipakai pada dirinya, anaknya, atau di hewan-hewannya. Iya, karena tamimah yang dipakai dengan niatan menolak bala, menghilangkan bala adalah satu perbuatan syirik. Ini terkait masalah kemungkaran, kemungkaran akidah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.